Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan tentang An-Nasr pada ilmu sharaf ini disebutkan sebelumnya tentang An-Nasr yakni menyandarkan sesuatu pada suatu isim dengan menambahkan ya tasydid pada akhir isim tersebut untuk nasab atau untuk nisbah mengkaitkan menyandarkan sesuatu terhadap isim tersebut dan ini banyak dijumpai dalam bahasa Arab secara khusus tentang nasab ini dan kemarin sudah dibahas beberapa pembahasan awal sampai pada bagian yang pertama itu perubahan yang terjadi pada akhir isim ketika disambung dengan ya nasab yakni pada isim yang berakhiran ya tasydid. Sekarang yang berikutnya yang kedua keadaan isim yang kedua yang mengalami perubahan yakni tsanian yang kedua alismu almuntahi bi ta'it ta'nisi isim yang berakhiran dengan ta' ta'nis isim yang diakhiri dengan ta' ta'nis tuhdafu ta'ut ta'nisi ta' ta'nis ta' ta'nis yang ada di akhir isim tersebut yakni ta' marbutah yang ditulis dalam bentuk melingkar ini tak ta'nis tersebut dihilangkan wujuban wajib ya, jadi wajib dihilangkan qabla ya'in nasabi sebelum ya' nasab ya, tak ta'nis itu wajib dihilangkan sebelum dimasuki oleh atau sebelum dihubungkan dengan ya' nasab mutlak secara wajib ini fanaqulu sehingga kita katakan sebagai contoh ghazzatu ya, ghazza nama kota nama daerah ya mungkin sekarang dikatakan Gaza wallahu a'lam ghazzatu ghazza ini diakhir dengan ta ta'nis isim ini kemudian ketika hendak dihubungkan dengan ya nasab maka ta ta'nis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu ya tak taknisnya dihilangkan kemudian sesudah dihilangkan baru kemudian dihubungkan dengan ya nasab ya tasydid sehingga menjadi ghazziyun ya ghazziyun ingat sebelum ya nasab harus selalu kasrah ya, sehingga dari ghazzah yang asalnya huruf zai tersebut itu fathah ghazzatu ghazzah tetapi ketika bersambung dengan ya nasab menjadi kasrah karena dia bersambung dengan ya nasab sehingga menjadi ghazziyun. Contoh yang lain Makkah. Makkah tu Makkah. Ini diakhiri dengan ta ta'nis dan sebelum ta itu di fathah. Seperti ghazzatu tadi ghazzah Makkah. Kemudian ketika hendak dihubungkan dengan ya nasab ya tasydid maka tak ta'nis tersebut dihilangkan. Ya, tak ta'nis yang akhir dihilangkan dan kemudian sebelumnya nasab harus dikasrah. Ya, maka asalnya dari fathah tetapi ketika bersambung dengan ya nasab maka sebelumnya nasab dia harus dikasrah. Ya, jadi diganti dengan kasrah. Sehingga menjadi makkiyun. Ya, dari makkatu dinasabkan, dinisbahkan kepada Makkah menjadi makkiyun. Jadi, huruf yang tasdid tersebut tetap dengan tasdid, tidak berubah. Ghazzatu ghazziyun, makkatu makkiyun. Yang sebelum tak ta'nis ataupun sebelum ya nasab hurufnya tasdid atau hurufnya berulang itu tetap demikian, tidak mengalami perubahan. Hanya tadi harakatnya karena bersambung dengan ya nasab maka diganti dengan kasrah. Orang Makkah, orang asli Makkah, orang berasal dari Makkah, maka dia disebut dengan makkiyun, al-makkiyu. Contoh yang lain, Basratu, Basra, nama kota di daerah Irak. Ya, Basratu, Basra, dinasabkan dihubungkan dengan ya nasab, tak ta'nir yang akhir itu dihilangkan, kemudian sebelum ya nasab di kasrah menjadi Basriyun, Basriyun, Al Hasan Al Basri, salah seorang imam, Hasan Al Hasan Basri, Al Basri itu dia berasal dari Basra, Al Basriyu, Basra, dari kota Basra, dinasabkan, dinisbahkan, disandarkan, dikaitkan dengan kota Basra, Kufatu Kufah. Dari kota Kufah, salah satu kota di Irak juga ini, Kufah. Kemudian dinisbahkan kepada Kufah, dihubungkan dengan ya nasab, maka ta'nis yang akhir itu dihilangkan. Kemudian sebelum ya nasab di kasrah, sehingga menjadi Kufiyun. Kufiyun. Orang Kufi, atau sesuatu yang dikaitkan dengan Kufah, orang Kufah. Dan seterusnya. Ini pada isim yang diakhiri dengan ta'nis ketika dihubungkan dengan ya nasab, maka ta'nis tersebut itu wajib dihilangkan. Kemudian di sana dijumpai ada satu kata di sini dicontohkan, fa idza tabaqna alqa'idata as-sabiqata ma'a hadhihi alqa'idati, maka jika kita terapkan kaidah sebelumnya. Yang dimaksud dengan kaidah sebelumnya yang mana? Yaitu kaidah pada isim yang berakhir dengan ya tasdid. Pada poin yang pertama kemarin. Jadi isim yang berakhir dengan ya tasdid, di sana ada beberapa kaidah. Nah, kaidah tersebut jika diterapkan ma'a hadhihi alqa'idati bersama dengan kaidah ini, yakni kaidah yang ada pada isim yang berakhir dengan ya ta'nis. Jadi ya tasdid kemudian diikuti dengan ta'nis. Keduanya ini ala kalimati misli umayyata atau umayyatu, pada kata seperti misalnya umayyah. Umayyah nama seseorang atau nama sebuah bani, umayyah nama orang asalnya. Di sini dijumpai pada nama ini Umayyah ada ya tasdid, kemudian sesudah itu ada ta'nis. Umayyah. Jadi diterapkan dua kaidah, kaidah yang sebelumnya yakni isim yang berakhiran dengan ya tasdid dan kaidah yang ini tadi yakni isim yang berakhiran dengan ta'nis. Kenapa demikian? Karena pada Umayyah itu Umayyah itu berakhir dengan ta'nis, kemudian sebelum ta'nis ada ya tasdid. Lalu apa yang terjadi pada contoh kata ini ketika hendak dijadikan nisbah atau nasab? Fa innana, maka sungguh kita nahdhufu ta'at-ta'nisi. Jadi langkahnya, langkah awal apa? Kita hilangkan ta'nis. Ketika hendak dijadikan nasab ada umayyah tuh, maka langkah awal dengan menghilangkan ta'nisnya. Fatasirul kalimatu umayyun, maka ketika ta'nis dihilangkan kata tersebut akan menjadi umayyun. menjadi Umayyun. Ini. Ai, lalu apa? Anna fiha ya'un ya'an musyaddadatan. Bahwasanya pada kata tersebut sesudah tak nih dihilangkan dijumpai pada kata tersebut ya yang tasdid. Umayyun. Huruf akhirnya apa? Ya tasdid. Qablaha harfani. Dan sebelum ya tasdid tersebut ada dua huruf. Huruf hamzah dan huruf mim. Umayyun. Ini. Ini. Jadi ini yang dimaksud tadi. Ketika ta'nits dihilangkan, maka dijumpai kata tersebut berakhiran dengan ya tasdid yang sebelumnya ada dua huruf. Sehingga apa? Dari ini dia akan kembali ke kaidah yang sebelumnya kemarin. Ya, kaidah pada isim yang berakhiran dengan ya tasdid yang sebelum ya tasdid itu ada dua huruf. Bagaimana kaidahnya? Fatuh daful ya'ul ula, maka ya yang pertama dihilangkan. Umayyun itu ya tasdid, berarti kan ada dua ya. Lebih jelas penulisannya diuraikan untuk melihat mengetahui prosesnya supaya lebih jelas. Jadi ya yang tasdid diuraikan dengan dua ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharakat. Ya, umayyun. Ya, kemudian baru tadi diterapkan faedahnya. Ya yang pertama dihilangkan. Ya. Fatuh daful ya'ul ula. Jadi ya yang pertama itu dihilangkan. Ini. Ya, dihilangkan. Wa nab wa tuqlabu al-ya'u tsaniyatu wawan. Kemudian ya yang kedua ini, ya yang kedua ini diganti menjadi wawu. Ya, diganti menjadi wawu. Ya yang kedua diganti menjadi wawu. Ya, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab, ya tasdid. Ya, dan sebelum ya tasdid ya sebelum ya tasdid atau sebelum ya nasab itu dikasrah. Sehingga yang didapatkan apa? Fatatirul kalimatu umawiyun. Ya, dari ini tadi nasabnya menjadi umawiyun. Ini. Ya, menjadi umawiyun. Ini isim yang berakhiran dengan ta'nits, kemudian sebelum ta'nits ada ya tasdid. Ya, kemudian sebelum ya tasdid ada dua huruf, sehingga tadi diterapkan dua kaidah yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu adalah kaidah tentang ta'nits, yang kedua kaidah tentang isim yang berakhiran dengan ya tasdid pada bagian yang ba, yang kedua yang kemarin sudah dibahas ya, yaitu ya tasdid tersebut didahului oleh dua huruf. Maka kaidahnya apa? Wajib menghilangkan ya yang pertama dan mengganti ya yang kedua menjadi wawu. Ini. Jadi diterapkan dua kaidah di sini. Sehingga dari umayyatun ketika dijadikan nasab menjadi umawiyun. Ini. Dan yang semisal dengan ini ketika dijumpai isim-isim yang keadaannya seperti ini, seperti contoh umayyatu, umayyatun, walaupun minkum ya umayyatu ya tidak tanwin. Ketika nanti dijadikan nasab, maka dengan proses dengan cara seperti ini, menghilangkan ta'nits, kemudian ya tasdid tersebut yang pertama dihilangkan, yang kedua diganti dengan wawu. Kemudian ada beberapa faedah di sini disebutkan. Naqra'u fis-suhufi katsira. Kita baca di koran-koran, di surat kabar, ya katsira, banyak. kita banyak baca, kita banyak jumpai ya, ketika membaca koran, surat kabar atau yang semisalnya, kalimat hayatiyun, kata hayatiyun ya, dijumpai kata ini, banyak digunakan hayatiyun fin nasabi ila hayatin, yakni tentang nasab, artinya hayatiyun itu bentuk nasab pada kata hayatun. Ini. Jadi asalnya isimnya adalah hayatun, kemudian diinginkan bentuk nasab, dijadikan nasab dari hayatun tersebut. Yang banyak dijumpai dalam penggunaan tersebut menjadi hayatiyun. Ini. Bagaimana ini? Dari hayatun menjadi hayatiyun sebagaimana yang banyak dijumpai dalam surat kabar itu. Wa huwa khata'un wadihun, dan ini adalah kesalahan yang jelas. Berarti tidak benar bentuk nasab dari hayatun menjadi hayatiyun itu tidak benar, ini salah, ini keliru. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidahnya. Nasab dari hayatun itu ternyata bukan hayatiyun. Waswabu yang benar apa? Hayawiyun. Hayawiyun. Ini. Kenapa demikian? Lihat prosesnya. Dari hayatun tadi dijelaskan, ini isim ini berakhiran dengan ta'nits. Ya, hayatun ya, berakhir dengan ta'nits. Kemudian ketika hendak dijadikan nasab, maka ta'nits tersebut dihilangkan ya, ta'nits dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya nasab, ya tasydid. Nah, ketika sudah dihilangkan ta'nits dan kemudian bersambung dengan ya nasab atau ya tasydid, di situ dijumpai bertemunya dua huruf sukun, yaitu alif pada haya dan ya sukun pada ya tasdid yang pertama. Ya, jadi ya tasdid kan dua ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi dijumpai bertemu dua huruf yang sukun, yaitu alif dari haya tersebut, kemudian sukun atau huruf sukun yang kedua adalah pada ya yang pertama dari ya tasdid atau ya nasab. Nah, yang demikian tidak bisa, tidak boleh dua huruf sukun bertemu. Ya, maka untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, alif pada haya ini diubah menjadi wawu ya, supaya bisa berharokat. Ya, supaya huruf tersebut bisa berharokat dan bersambung dengan ya pertama atau ya sukun dari ya tasdid tersebut. Jadi alifnya dari haya ini diubah menjadi wawu untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Sehingga ketika sudah diganti menjadi wawu, kemudian bersambung dengan ya nasab, sebelum ya nasab harus di kasrah. Huruf sebelum ya nasab harakatnya harus di kasrah, sehingga dari wawunya alif diganti wawu, kemudian wawunya di kasrah, sehingga nasabnya menjadi hayawiyun. Ini. Jadi yang benar sesuai dengan kaidah, sesuai dengan contoh-contoh yang ada, bentuk nasab dari hayatun adalah hayawiyun. Ini. Jadi ini yang benar, bukan hayatiyun sebagaimana yang banyak digunakan. Kenapa demikian? Karena penggunaan dalam surat kabar atau yang misalnya ini penggunaan yang untuk artinya terkait dengan masa-masa yang sekarang ini, adapun kaidah ini sudah digunakan jauh sebelumnya, sudah sekian ratus tahun sebelum itu sudah ada kaidah-kaidahnya, sudah ada contoh-contohnya, sehingga yang lebih digunakan, yang lebih diikuti adalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah terdahulu, bukan apa yang dijumpai pada masa-masa sekarang ini. Jadi lebih kuat untuk mengikuti ya, contoh-contoh yang sudah ditunjukkan pada penggunaan yang terdahulu. Ini kalau salat kabar kan mestinya di masa-masa sekarang atau masa-masa saat beberapa dekade ini. Ya, ini. Adapun yang seperti Umayyatun atau tadi Makkatu atau Ghuzatu atau kaidah secara umum, ini sudah digunakan sejak lama, ya, sudah sekian abad, sehingga itu yang lebih dijadikan ukuran untuk menentukan mana yang benar, mana yang keliru. Ini. Kemudian juga ditunjukkan contoh yang lain di sini disebutkan wa naqra'u wa nasma'u katsira aidan, dan kita juga membaca, kita mendengar banyak. Kita juga banyak mendengar, banyak membaca. Kalimata wahdawiyun, kata wahdawiyun. Dijumpai ini, banyak digunakan. Tentunya penggunaan untuk masa sekarang ini, artinya beberapa dekade ini. Ya. Wahdawiyun. Fin nasabi ila wahdatun. Pada nasab untuk kata wahdatun, ya, dari kata dari isim wahdatun kemudian dijadikan nasab menjadi wahdawiyun. Ini yang banyak digunakan, ya, pada masa-masa beberapa dekade ini. Ya. Bagaimana ini? Apakah benar penasaban dari wahdatun menjadi wahdawiyun ini? Wa huwa khata'un zahirun, dan ini adalah kesalahan yang nampak. Ini juga keliru. Okay. Jadi bentuk nasab dari wahdatun bukan wahdawiyun, bukan yang banyak digunakan oleh sebagian orang pada masa-masa ini. Apa yang benar sesuai dengan faedah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan, dicontohkan dari orang-orang terdahulu, dari bahasa yang terdahulu. Wassawabu hadfu ta'id ta'nisi ma'a ziyadati ya'in nasabi. Yang benar adalah menghilangkan tak ta'nis dengan menambahkan ya nasab. Jadi bersama dengan menambahkan ya nasab itu menghilangkan tak ta'nis. Dari wahdatun ditambahkan dengan ya nasab, ya, maka apa? Tak ta'nis dihilangkan. Ya. Ini. Sehingga apa? Dari wahdatun tak ta'nisnya dihilangkan, ya sudah cukup. Tidak ada yang lainnya, karena ketika tak ta'nits dari wahdatun dihilangkan, huruf sebelum tak itu huruf dal, huruf sahih, ya, tidak ada masalah, tidak ada perlu perubahan, sehingga sudah langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga menjadi apa? Wahdiyun. Dari wahdatun menjadi wahdiyun. Jadi cukup dengan menghilangkan tak ta'nits, kemudian baru ditambahkan, dihubungkan dengan ya nasab. Famin aina atat hadhil wawu, famin aina atat hadhil wawu, maka dari mana datangnya wawu ini? Tadi ya, pada wahdawiyun, kok di situ ada wawu? Wawu itu dari mana? Wahdawiyun ini, wawunya ini, wawu sebelumnya nasab, ini dari mana datangnya wawu? Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia harus datang, harus ada. Tidak sebagai ganti dari alif ataupun huruf ilah yang lain. Tidak sebagaimana faedah-faedah yang ada dari contoh-contoh yang ada terdahulu. Sehingga ini dipertanyakan, ini wau dari mana? Karena secara umum, secara asal, ya bahasa Arab itu sudah ada patokannya, sudah ada apa, tolak ukurnya dari apa yang digunakan orang-orang Arab terdahulu. Ini yang paling utama, yang paling kuat. Ya. Walaupun yang sifatnya sama'i juga demikian disandarkan pada bahasa yang digunakan yang terdahulu, pada kaum Arab terdahulu, bukan untuk masa-masa akhir-akhir ini, masa sekarang ini. Secara asal demikian. Terutama pada kata-kata, pada isim-isim yang memang sudah dijumpai, itu sudah ada sejak dulu, seperti wahdatun, tadi hayatun, itu sudah ada sejak dulu, sehingga pembentukan menjadi nasab juga mengikuti kaidah secara asalnya. Fayakun nasabu as-sahihu huwa wahdiyun, maka nasab yang sahih nasab yang benar dari kata wahdatun itu menjadi wahdiyun. Ya, jadi tetap kaidah atau mengikuti contoh-contoh yang ada, yang sudah ada terdahulu, ini yang harus diutamakan, yang diikuti. Okay. Ini, jadi secara umum untuk ta'nis, isim yang berakhiran dengan ta'nis, ketika dibentuk nasab, maka cukup dengan menghilangkan ta'nis tersebut, kemudian baru dihubungkan ya dengan ya nasab, langsung dihubungkan dengan ya nasab, tidak ada perubahan yang lain, penambahan, pengurangan ataupun yang lainnya itu tidak ada, kecuali tadi kalau sebelum ta'nis itu ya tasdid, hanya itu saja. Adapun yang lainnya tidak ada perubahannya. Ya. Atau huruf ilah tadi juga. Ya. Jadi kalau sebelum ta'nif itu huruf ilah seperti hayatun, ya, alif itu berganti dengan wawu. Ya sudah, hanya itu saja. Adapun secara umum, secara asal, ketika ta'nif dihilangkan, maka langsung dihubungkan dengan ya nasab. Ya. Jadi perhatikan dari contoh dari kaidah. Itu insya Allah sudah mencukupi, tinggal menyesuaikan dengan contoh dengan faedah tersebut. Tidak perlu menambah, mengganti ataupun mengurang kalau memang tidak ada contohnya, tidak ada faedahnya. Yang berikutnya, yang ketiga, salisan. Alifmu al-muntahi bi alifin, isim yang berakhiran dengan alif. Yahdutu fi hadzal ismi taghyiratun. Pada isim ini terjadi beberapa perubahan. Ya, isim yang berakhiran dengan alif ini ketika dinasab, dijadikan nasab, akan terjadi beberapa perubahan. Lakin dzalika yatawaqqafu aidan ala adadil ahruf allati qablaha. Akan tetapi perubahan tersebut, terjadinya perubahan-perubahan pada isim yang berakhiran alif tersebut, ini juga tergantung pada jumlah huruf sebelum alif. Perubahan yang terjadi itu sesuai dengan jumlah huruf. Ya, tergantung pada jumlah huruf yang terletak sebelum alif tersebut. Ini. Wa dzalika 'ala nahwi tali, dan hal itu akan dijelaskan dengan cara atau dengan hal sebagai berikut. Alhamdulillah itu yang hamzah yang pertama. In waqa'at alifu salisatan, jika alif itu terletak pada huruf yang ketiga. Jika alif yang ada di akhir isim itu terletak pada urutan huruf yang ketiga. Bagaimana? Wajaba baqa'uha wa qalbuha wawan. Wajib tetapnya alif tersebut, maksudnya apa? Huruf itu tidak dihilangkan. Jadi tetap ada hurufnya, alifnya tidak dihilangkan, tetap ada. Wa qalbuha wawan, kemudian menggantinya menjadi wawu. Ya. Jadi tetap ada huruf alif, tetapi kemudian dia diganti dengan wawu. Maksudnya apa? Tidak dihilangkan. Ya, bukan dihilangkan. Ya, tidak sebagaimana ya tasdid ataupun ta'nis, itu kan dihilangkan. Tapi kalau ini, itu tidak hilang, wajib tetap ada, hanya saja dia kemudian diganti dengan wawu. Fanaqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh, fatan. Ya, ini alif ada di huruf yang ketiga. Fatan atau al-fata. Ini huruf ketiganya adalah alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Nah, dari fatan ini, ketika dijadikan nasab, bagaimana? Alif itu tetap ada, tidak dihilangkan, tetapi kemudian dia diganti menjadi wawu. Ini diganti menjadi wawu. Ganti wawu, kemudian baru langsung dihubungkan dengan ya nasab. Sehingga nasabnya menjadi fatawiyun. Ya, dari fatan menjadi fatawiyun. Ini. Contoh yang lain, riban. Ya, riba. Huruf ketiga adalah alif. Contoh alif, akhir isim ini berada di urutan huruf yang ketiga. Maka ketika dijadikan nasab, ya, bersambung dengan ya nasab, alifnya tetap ada, kemudian diganti dengan wawu. Sehingga menjadi ribawiyun. Ya, alifnya ada, tidak hilang maksudnya, tetapi dia diganti dengan wawu menjadi ribawiyun. Ini, ya. Ini kalau alif tersebut berada di urutan huruf yang ketiga. Berada di akhir isim dan berada di urutan huruf yang ketiga. Maka dia diganti dengan wawu, tidak dihilangkan. Al-ba'u yang ba' yang b. Fa'in waqa'at al-alifu rabi'atan. Jika alif itu terletak pada huruf yang keempat. Alif yang ada di akhir isim berada di urutan huruf yang keempat. Bagaimana ketika dijadikan nasab? Fa'innana nanzuru. Maka sungguh kita memperhatikan. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Ya. Sebelumnya, kalau yang di urutan ketiga tadi itu mutlak. Semua alif yang ada di akhir isim dan berada di urutan ketiga, maka mutlak itu wajib tetap ada, tidak dihilangkan dan kemudian diganti dengan wawu. Tidak perlu dilihat, tidak perlu diperhatikan itu alifnya asli atau perubahan dari wawu, dari ya atau bagaimana, itu tidak diperhatikan. Yang jelas kalau alif di urutan ketiga langsung diganti dengan wawu. Itu yang tadi ya. Nah, yang sekarang kalau alif itu berada di urutan keempat, bagaimana? Itu dilihat dulu. Diperhatikan dulu. Jadi tidak langsung diubah, tidak langsung diubah atau diapakan, tapi dilihat dulu, diperhatikan dulu. Bagaimana alif tersebut? In kana harfu tsani mutaharrikan. Perhatikan ini, jika huruf yang kedua itu berharokat. Ya. Alif berada di urutan keempat. Ya, seperti ini, cara umum ya wajahnya. Fa' kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kemudian alif. Ya, ini sekedar contoh saja. Cara umum demikian. Jelas alif di akhir isim berada di urutan keempat. Lalu hendak dijadikan nasab. Bagaimana? Perhatikan ini. Ada beberapa hal. Jika huruf yang kedua itu berharokat, maka wajabah hadful alifi, maka wajib menghilangkan alifnya. Jadi kalau huruf kedua ini nanti berharokat, maka alif yang berada di urutan keempat, huruf akhir tersebut, itu wajib dihilangkan ketika dihubungkan dengan ya nasab. Mislu, contoh jamaza. Jamaza, ya, itu huruf akhirnya alif ya. Mestinya dalam penulisan tidak ada titiknya. Ya. Kalau ada titik itu huruf ya. Kalau alif itu tidak ada titiknya. Ditulis dalam bentuk ya, tetapi tidak ada titiknya. Ya, secara afal demikian. Ya. Untuk menunjukkan itu alif. Ya. Jamaza. Alif di akhir isim berada di urutan keempat, kemudian huruf kedua dalam kata tersebut adalah huruf mim, itu berharokat. Ya, jama za, ya, mimnya kan berharokat. Dan di sini juga disebutkan berharokat, mutaharrik itu berharokat. Ya, artinya dalam contoh hanya disebutkan jama za berharokat fathah. Tetapi ini hukum nanti juga berlaku ketika harokatnya dhammah ataupun kasrah. Ya, karena tadi disebutkan mutaharrikan, berharokat. Jadi harokat kan ada tiga, fathah, kasrah, dhammah. Jadi mencakup semuanya. Ini. Kecuali kalau dikhususkan, baru nanti berlaku khusus. Misalkan mutaharrik bil fathah, berharokat fathah, nanti baru khusus. Tapi kalau disebutkan secara umum mutaharrikan, berarti harokat semuanya, fathah, dhammah maupun kasrah. Ini ya. Jadi kaidah itu juga perhatikan. Penyebutan secara umum berarti berlaku untuk keumuman yang tercakup dalam makna tersebut. Tapi kalau disebutkan khusus, berarti berlaku secara khusus. Ini. Jadi di sini huruf kedua mutaharik berharokat. Maka ketika dijadikan nasab apa? Wajabah hadful alif, wajib menghilangkan alif yang ada di akhir tersebut. Yang di urutan keempat itu dihilangkan. Sehingga dari jamazah alifnya dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi jamaziyun. Ya. Menjadi jamaziyun. Ingat sebelum ya nasab harus selalu dikasrah. Itu sudah ketentuan sejak awal. Begitu dihubungkan dengan ya nasab, langsung yang sebelum ya nasab langsung diubah menjadi kasrah, sehingga dari jamaza menjadi jamaziyun. Ini al-jamaza ay ma'nahu as-sari'atu. Jamaza itu artinya as-sari'ah, yang cepat, sesuatu yang cepat, itu jamaza. Ini ini ketika huruf kedua tadi berharokat. Berarti apa? Kalau nanti itu tidak berharokat atau huruf kedua itu sukun, ada kaidah yang lain. Ya, di sini disebutkan wa in kana al-harfu tsani sakinan. Jika huruf yang kedua itu sukun. Ya. Jadi ketika tadi disebutkan mutaharrik berharokat, berarti nanti kalau sukun akan berbeda keadaannya. Ada perbedaan. Jadi kalau tadi berharokat itu wajib dihilangkan alifnya, tetapi kalau sukun bagaimana? Huruf kedua itu sukun. Wa in kana al-harfu tsani sakinan jaza hadful alifi wa qalbuha wawan. Maka boleh jaza itu boleh. Ya. Boleh menghilangkan alif. Ya, boleh menghilangkan alif. Wa qalbuha wawan, dan boleh menggantinya menjadi wawu. Ada dua pilihan. Ya. Alif yang akhir tersebut itu bisa diganti dengan wawu atau bisa langsung dihilangkan tanpa diganti. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mutlak wajib dihilangkan, ya, yang huruf kedua berharokat tadi mutlak wajabah hadful alif, wajib dihilangkan, wajib. Berarti apa? Harus, tidak boleh tidak, harus demikian, harus hilang. Tetapi kalau huruf kedua itu sukun, ini ada pilihan jaza hadful alif, boleh menghilangkan alif wa qalbuha wawan, jadi boleh mengganti alif itu menjadi wawu. Ya, kan berbeda. Yang satu wajib hilang, yang satunya boleh hilang, boleh diganti wawu. Itu kan berbeda ya. Wajib dengan boleh itu sudah berbeda. Ya. Ini. Mislu contoh. Hubla. Ya. Satu contoh supaya jelas. Hubla. Isim ini diakhiri dengan alif. Alif berada di urutan huruf yang keempat. Hubla. Dan huruf kedua dari hubla ini sukun, tidak berharokat. Ya, jadi berbeda dengan jamaza tadi. Jadi huruf yang kedua itu sukun. Hubla. Nah, ketika hendak dijadikan nasab, bagaimana? Ada dua pilihan. Boleh menghilangkan alif dari hubla, alifnya dihilangkan. Ya, kemudian langsung bersama dengan ya nasab menjadi hubliyun. Hubla, alif yang akhir itu dihilangkan, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab sehingga menjadi hubliyun. Boleh demikian? Boleh. Artinya apa? Tidak wajib, tidak harus menjadi hubliyun. Ini boleh, pilihan. Boleh menghilangkan alif. Dan boleh pula tadi mengganti alif itu menjadi wawu. Jadi hubla, alif yang akhir tadi ini diganti menjadi wawu. Kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Sehingga menjadi hublawiyun, ya, menjadi hublawiyun. Ini boleh, boleh menghilangkan alif menjadi hubliyun, boleh mengganti alif menjadi wawu menjadi hublawiyun. Ini jadi pilihan, ada dua pilihan, boleh hublawiyun, boleh hublawiyun. Contoh yang lain, malhan, malha, huruf akhir alif berada di urutan keempat pada isim ini, malha, dan huruf keduanya yaitu huruf lam dalam kata ini itu sukun, mal, lamnya kan sukun, malha. Maka dari kata ini, dari isim ini ketika hendak dijadikan nasab, ada dua pilihan, boleh menghilangkan alif, malha, alif yang akhir dihilangkan, kemudian langsung bersama dengan ya nasab, ya tasdid menjadi malhiyun, ya, menjadi malhiyun. Boleh demikian, tetapi boleh pula mengganti alif tersebut menjadi wawu, malha, alif yang akhir itu diganti menjadi wawu, kemudian baru bersama dengan ya nasab, ya tasdid, sehingga menjadi malhawiyun, ya, malhawiyun. Ini jadi boleh dua keadaan ini pada isim yang berakhir dengan alif dan huruf yang kedua itu sukun. Kemudian ada tambahan di sini, fa idza qulibatil alifu wawan, dan jika alif itu diganti menjadi wawu. Nah, ini berlaku pada pilihan yang kedua tadi. Yakni yang alifnya tadi diganti menjadi wawu. Ini ya, pada pilihan kedua ini. Apa yang terjadi pada pilihan yang kedua tadi ketika alif diganti menjadi wawu? Jaza ziyadatu alifin qablal wa'i. Boleh. Jaza itu boleh. Jadi kalau dikatakan jaza atau boleh atau jaiz, menunjukkan apa? Itu pilihan, tidak harus, tidak wajib, ya, pilihan. Berbeda kalau dikatakan wajabah atau wajib, itu harus demikian, tidak ada pilihan lain, harus seperti itu. Tetapi kalau dikatakan jaza, artinya boleh, itu menunjukkan pilihan, boleh begini, boleh begitu, silakan memilih. Dan di sini tadi, kalau pada alif yang diganti menjadi wawu, hublawiyun misalnya, atau malhawiyun tadi, maka boleh menambahkan alif sebelum wawu. Jadi sebelum wawu tadi, pada hublawiyun atau malhawiyun, ini nanti boleh ditambahkan alif. Fanaqulu, sehingga kita katakan dari hubla tadi menjadi hublawiyun, atau hubla, ya, tambahkan alif sebelum wawunya, sebelum wawu perubahan dari alif tadi menjadi hublawiyun. Dari malha menjadi malhawiyun, alifnya yang keempat tadi diganti dengan wawu, malhawiyun, boleh ini, atau boleh tambahkan alif sebelum wawu tadi menjadi malhawiyun. Ini. Jadi ketika alif diganti wawu, bisa langsung diganti wawu, cukup itu, kemudian langsung bersambung dengan ya nasab, atau boleh pula kemudian ditambahkan alif sebelum wawu yang merupakan perubahan dari alif tadi. Ini. Ya, ini jaza, boleh. Jadi pilihan hublawiyun atau hublawiyun, malhawiyun atau malhawiyun. Ini. Jadi perhatikan masing-masing kaidah, ya, dengan cermat, dengan teliti, bedakan, ya, antara wajabah dengan jaza, bedakan antara satu dengan yang lain. Mutaharrik, berharokat, dengan sakin, dengan sukun, ya, itu berbeda. Hari ini dulu ada yang ditanyakan? Fatan tadi sudah ya, fatan pemuda, riban, riba. Hubla, wanita yang hamil, yang mengandung. Malha, tempat hiburan. Tempat bermain-main, hiburan. Kemudian bagian yang cim, yang c masih pada isim yang berakhiran dengan alif, ya. Yang a tadi, yang hamzah sebelum alif pada atau alif itu berada pada urutan ketiga, kemudian yang ba atau yang b alif berada di urutan keempat, kemudian yang c atau yang cim. Fa in kanatil alifu khamisatan fasa'idan. Jika alif itu berada pada urutan kelima, khamisatan urutan yang kelima, fasa'idan atau lebih. Isim berakhiran alif dan alif tersebut itu berada pada urutan kelima atau lebih, urutan keenam ya ini. Bagaimana ketika dijadikan nasab, ketika bersambung dengan ya nasab, maka wajib hatfuha, wajib menghilangkan alif tersebut mutlak. Sudah wajib hatfuha, wajib dihilangkan, berlaku secara umum, secara mutlak untuk semuanya, tidak perlu dilihat, tidak perlu dirinci, tidak perlu diperhatikan yang lainnya. Yang jelas ketika alif itu berada di urutan kelima ataupun keenam, kemudian hendak dijadikan nasab, bisa dihubungkan dengan ya nasab, ya tasydid, maka alif tersebut langsung dihilangkan, wajib harus dihilangkan. Fanaqulu, sehingga kita katakan, misalnya contoh Mustafa, ya, Mustafa ini alif di akhir isim ini pada urutan kelima. Ya, kelima. Kemudian sudah dijadikan nasab, maka alifnya ya sudah dihilangkan alifnya. Alifnya dihilangkan, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab. Tidak ada perubahan yang lain. Apalagi huruf itu juga huruf sebelum alif itu huruf sahih, ya sudah langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga nasabnya menjadi Mustafiyun. Dari Mustafa menjadi Mustafiyun. Ini. Hubara, alif di akhir isim ini urutan yang kelima, hendak dijadikan nasab, maka alif akhir tersebut dihilangkan, kemudian isimnya langsung dihubungkan dengan ya nasab menjadi hubariyun. Hubara menjadi hubariyun. Ini hubariyun ismu ta'irin, ini nama burung, sejenis burung ya. Ini Mustafa yang dipilih, yang memilih atau yang dipilih. Kemudian ada satu catatan di sini. Nasma'u katsiran, kita banyak mendengar kalimat firinsiyun, kata firinsiyun bi kasril fa'i war ra'i, dengan mengkasrah fa' dan ra'nya. Dibaca firinsiyun. Huruf fa dan huruf ra itu dikasrah ya, firin siyun. Ini banyak didengar, banyak dijumpai, diucapkan oleh banyak orang, firin siyun. Fin nasabi ila faransa, ya, firin siyun itu nasab pada Faransa, pada Perancis, ya, negerinya, daerahnya namanya Faransa, fa-nya fathah, ra-nya fathah, kemudian diakhir dengan alif pada urutan huruf yang kelima, Faransa. Kemudian yang dijumpai kebanyakannya dari Faransa ketika dinasab menjadi Firinsiyun. Ada perubahan harokat ya pada huruf fa dan huruf ra. Kalau dari sisi alif yang di akhir, sesuai kaidahnya Faransa alifnya urutan kelima. Ya. Kemudian dijadikan nasab, tadi kaidahnya apa? Wajib hilang, mutlak. Alif itu dihilangkan, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab. Dari sisi ini benar, firin siyun, artinya akhirnya benar menjadi siyun. Ya, sesudah alif dari faran ta dihilangkan, langsung bersama dengan ya nasab menjadi firin siyun. Dari sisi akhirnya benar. Tetapi yang keliru di sini apa? Wahuwa khata'un wadihun, itu adalah kesalahan yang jelas. Apa? Zalika annana nautiqu faransa, yakni bahwasanya kita itu mengucapkan faransa bifathil fa'i warra'i, dengan memfathah, dengan memberi harakat fathah pada huruf fa dan huruf ra. Kan dikatakan faransa, fa-nya fathah, ra-nya fathah, faransa. Famin aina ja'a huma al-kasru, maka dari mana kasrah itu datang pada keduanya ketika dijadikan nasab menjadi firin siyun. Kasrah pada fa dan ra itu dari mana? Asalnya faransa. Ketika dinasab kok menjadi firin siyun? Ini dari fathah ke kasrah ini dari mana? Ya. Kalau dari sisi ya nasabnya sudah benar. Faransa alif dihilangkan kemudian bersama dengan ya nasab itu sudah benar. Tapi yang keliru apa? Yang awalnya, justru yang awalnya tadi yang keliru. Huruf pertama, huruf kedua, kenapa harakatnya berubah? Ini yang keliru. Ini dari mana? Tidak ada kaidah yang menyebutkan seperti ini, tidak ada contoh yang menyebutkan seperti ini. Ya, wasawabu, yang benar apa? Idzan faransiyun. Jadi yang benar adalah faransiyun. Jadi huruf fa dan huruf ra itu tetap dengan fathah. Ya, menjadi faransiyun bukan firinsiyun. Ini. Karena pembentukan nasab itu hanya terjadi pada huruf akhir. Penyesuaian terjadi hanya pada huruf akhir. Perubahan-perubahan terjadinya pada huruf yang bersama dengan huruf ya nasab tersebut. Awal, huruf-huruf awal dan tengah tidak ada perubahan. Ini perhatikan. Baik. Ini isim yang berakhir dengan alif. Ada yang ditanyakan dari ini? Kita tambah satu lagi, yang keempat. Alismu al-muntahi bil hamzatil mamdudati, isim yang berakhiran dengan hamzah mamdudah. Hamzah mamdudah, itu hamzah yang disertai dengan alif yang ada di akhir isim. Ya, di akhir isim ada alif kemudian hamzah ini ya, yang disebut dengan hamzah mamdudah atau alif ta'nits mamdudah. Bagaimana pada isim yang berakhiran hamzah mamdudah ini ketika dijadikan nasab dijelaskan di sini, disebutkan yahdutu fil ismi takhyiratun, pada isim tersebut, pada isim yang berakhiran dengan hamzah mamdudah itu terjadi beberapa perubahan, ya, takhyirat, beberapa perubahan. Lakin zalika yatawaqqafu ala naw'il hamzati, tetapi hal itu tergantung pada jenis hamzahnya. Perubahan yang terjadi itu menyesuaikan tergantung pada jenis hamzah tersebut. Hamzah yang di akhir ini. Ya. Hamzahnya ini ya. Ini yang disebut hamzah yang di sini. Kalau ini alifnya. Jadi alif, hamzah. Hamzah yang paling akhir. Benar-benar paling akhir. Ya. Itu ada beberapa jenis hamzah tersebut. Memang yang nampak hamzah. Sama huruf hamzah. Tetapi ada perbedaan jenis tentang hamzah tersebut. Nah itu nanti mempengaruhi ketika isim tersebut akan dijadikan nasab ketika bersama dengan ya nasab. Wa zalika 'ala nahwi tali. Ini dijelaskan sebagaimana berikut ini. Al hamzatu yang hamzah yang pertama, yang A. In kanatil hamzatu asliyatan, jika hamzah tersebut adalah hamzah yang asli, huruf asli, bukan perubahan dari huruf lain, bukan huruf tambahan, tetapi itu benar hamzah asli sesuai dengan asal kalimatnya. Bagaimana? Wajaba baqauha, maka wajib tetap hamzah tersebut. Tetap dengan hamzah itu wajib demikian. Tidak berubah ke huruf yang lain dan juga tidak dihilangkan. Tetap dengan hamzah tersebut. Mithlu, contoh qara'un. Ya, dari fi'il qara'a, ya, qara'u. Ya. Qara'un. Badda'un. Ya, contoh berikutnya ya. Badda'un. Ini hamzahnya asli. Taunya asli dari mana? Dikembalikan ke fi'ilnya, asalnya. Dirunut. Cari fi'il asalnya apa? Qara'un dari fi'il qara'a. Tampak di situ hamzah asli, huruf asli dari fi'il tersebut. Lam kalimatnya. Badda'un dari fi'il bada'a. Itu juga tampak, ini huruf asli. Bukan huruf tambahan dan juga bukan perubahan dari huruf yang lain. Benar-benar asli hamzah. Nah, pada keadaan yang demikian, ketika dijadikan nasab, maka hamzah tersebut wajib tetap demikian, tetap dengan hamzahnya. Tetap ada dan tetap dengan hamzah. Tidak dihilangkan dan tidak diubah ke yang lain. Sehingga nasabnya menjadi qara'iyun. Dari qara'un menjadi qara'iyun. Badda'un menjadi badda'iyun. Ini ya, hamzahnya asli. Maka wajib tetap dengan hamzah seperti itu. Ya, tinggal berhubungan dengan ya nasab. Menjadi qara'iyun badda'iyun. Al-ba'u yang ba' yang bi. Wa in kanatil hamzatu lit-ta'nisi, jika hamzah tersebut untuk ta'nis. Hamzah yang di akhir isim yang bersama dengan alif tadi ya, alif hamzah yang disebut dengan hamzah mamdudah atau alif ta'nis mamdudah. Nah, jika hamzah tersebut itu menjadi tanda untuk ta'nis, tanda untuk mu'annas, isim yang berakhiran hamzah mamdudah tersebut itu adalah menunjukkan mu'annas, maka wajib qalbuha wawan, maka wajib mengganti hamzah tersebut menjadi wawu. Ya, ketika itu menunjukkan ta'nis, menunjukkan mu'annas, maka hamzahnya wajib diganti dengan wawu. Mithlu, contoh sahra'u. Ya, sahra'u ini diakhiri dengan hamzah, hamzah mamdudah, alif dengan hamzah, dan ini menunjukkan mu'annas, ta'nis. Sahra ini dianggap mu'annas dalam bahasa Arab. Kalau artinya gurun pasir atau sahara, padang sahara. Tapi ini dianggap mu'annas. Dengan tanda ta'nisnya hamzah mamdudah tersebut. Sehingga apa? Ketika dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab, maka hamzah pada sahra'u itu wajib diganti dengan wawu. Kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab. Menjadi sahrawiyun. Ya, sahrawiyun. Contoh yang lain, hamra'u, warna merah, yang berwarna merah untuk mu'annas, untuk perempuan. Kalau laki-lakinya kan ahmaru. Untuk muzakar itu ahmaru, yang berwarna merah. Nah, untuk mu'annasnya hamra'u. Ini tidak tanggung ya, hamra'u. Sehingga apa? Hamzah mamdudah yang di akhir isim ini, hamra'u, ini untuk ta'nis, untuk menunjukkan mu'annas. Nah, ketika hendak dijadikan nasab, maka hamzah tersebut, hamzah mamdudah, ini wajib diganti dengan wawu, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab, ya tasydid, sehingga menjadi hamra'wiyun. Ini. Hamra'u menjadi hamrawiyun. Karena hamzahnya itu untuk ta'nis, untuk mu'annas. Ini wajib diganti dengan wawu. Kemudian yang jim, yang c. Wa in kanatil hamzatu munqalibah, Mungqalibatan an aslin. Jika hamzah itu perubahan dari huruf aslinya. Ini. Hamzah itu perubahan dari huruf asli. Jaza baqauha wa qalbuha wawan. Boleh tetap dengan hamzah tersebut. Dan boleh mengganti hamzah itu dengan wawu. Jaza. Boleh. Berarti pilihan. Ya. Boleh tetap dengan hamzah. Dan boleh mengganti hamzah itu menjadi wawu. Mislu, contoh. Kisa'un. Pada kata kisa'un diakhiri dengan hamzah, memdudah. Tapi dilihat, perhatikan hamzah itu apa. Ini bukan hamzah asli. Dan juga bukan tanda ta'nits. Dilihat dari fi'il asalnya. Kasa. Yaksu. Tampak dari fi'il mudhari'. Huruf asli dari hamzah adalah huruf wawu. Dari kisaun itu asalnya kisaun. Kisaun hamzah yang akhir itu aslinya adalah wawu. Kisaun itu tampak pada bentuk fi'il mudhari'nya. Kasa yaksu. Dari kisaun dengan hamzah dengan wawu, kemudian wawunya diganti menjadi hamzah. Sehingga hamzah itu perubahan dari huruf asli, yakni perubahan dari wawu. Nah, pada kata ini, ketika hendak dijadikan nasab bagaimana? Maka boleh tetap dengan hamzah, kisaun langsung dihubungkan dengan ya nasab, ya tasdid, menjadi kisaiyun, boleh tetap dengan hamzah seperti ini, kisaiyun, atau boleh pula mengganti hamzah tersebut menjadi wawu. Menggantinya menjadi wawu. Ingat, di sini bahasanya apa? Mengganti hamzah pada kisaun menjadi wawu. Sehingga menjadi kisawiyun. Bukan mengembalikan ke huruf asli. Kata-kata yang digunakan apa? Waqalbuha wawan. Menggantinya menjadi wawu. Mengganti hamzah tersebut menjadi wawu. Ini kata-kata yang digunakan dalam faedah. Bukan apa tadi? Mengembalikan ke huruf asli. Bukan itu. Jadi hamzah yang di akhir yang berubah dari huruf asli ketika dihubungkan dengan ya nasab itu boleh diganti menjadi wawu. Yang benar demikian. Jangan difahami boleh kembali ke aslinya. Di sini kebetulan huruf aslinya wawu, ya, huruf asli dari hamzah wawu, kemudian ketika dijadikan nasab, hamzah diganti menjadi wawu. Kebetulan itu sama-sama wawu. Mungkin tidak terlalu tampak tadi perbedaan antara mengganti menjadi wawu dengan mengembalikan ke aslinya. Nah, akan tampak perbedaannya pada contoh yang kedua. Binaun. Binaun dari fi'il bana yabni. Jadi apa di situ? Kemudian bina asalnya binayun. Bana yabni asalnya masdarnya menjadi binayun. Yakni huruf asli itu adalah ya. Huruf ya. Kemudian huruf ya diganti menjadi hamzah. Sehingga menjadi bina'un. Jadi hamzah pada bina'un itu perubahan dari huruf ya. Nah, ketika dijadikan nasab bersama dengan ya nasab, apa yang terjadi tadi? Boleh tetap dengan hamzah dari bina'un. Langsung dihubungkan dengan ya nasab, hamzahnya tetap menjadi bina'iyun. Boleh demikian. Seperti kisa'iyun tadi. Nah, kemudian boleh pula, ya ini akan tampak, mengganti hamzah tersebut, bina'un tadi, mengganti hamzah itu menjadi wawu. Sehingga dari bina'un menjadi bina'wiyun. Jadi hamzah yang perubahan dari ya tadi diganti menjadi wawu, menjadi binawiyun. Jadi bukan dikembalikan ke aslinya. Kalau dikembalikan ke aslinya, dia akan kembali ke huruf ya. Kan tampak perbedaannya. Jadi mengganti menjadi wawu itu bukan berarti mengembalikan ke aslinya. Ya, dalam hal ini ya. Nih, tadi kalau pada contoh kisaon mungkin tidak terlalu tampak perbedaannya karena sama-sama wawu. Tapi pada contoh binaon akan tampak perbedaannya. Jadi hamzah itu diganti menjadi wawu kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi binawiyun. Bukan dikembalikan ke aslinya. Kalau seandainya kaidahnya mengatakan dikembalikan ke asli, maka hamzah itu akan menjadi ya, akan menjadi binawiyun. Ya, tetapi yang benar apa? Itu diganti menjadi wawu. Ini berlaku pada binaun juga pada kisaun. Jadi kisawiyun wawu di situ adalah perubahan dari hamzah pada kisaun. Bukan mengembalikan ke aslinya. Berbeda ya dalam hal ini, perhatikan tadi. Dari contoh yang ditunjukkan akan tampak perbedaannya, bandingkan ya, kisaun, binaun, ya, ini. Kata-kata yang digunakan dalam kaidah juga perhatikan ini. Jadi perhatikan setiap lafaz kata-kata yang digunakan dalam kaidah, kemudian ditunjukkan dari contoh-contoh, itu perhatikan semuanya supaya lebih jelas. Ya, sehingga nanti dalam mengganti ataupun merubah menjadikan nasab ataupun yang lain itu akan bisa benar, bisa tepat, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan. Ini isim yang berakhir dengan hamzah mamdudah ada tiga keadaan ini. Ada lagi yang ada yang ditanyakan hari ini? Tanya tadi artinya misalnya ini korosun. Kalau ini jadi artinya apa itu? Qara'un itu yang kalau qari'an yang membaca ya. Qara'un yang banyak membaca atau yang bagus bacaannya. Qara'iyun ya sesuatu yang dikaitkan dengan orang yang bagus bacaannya. Badda'un ya, yang banyak atau yang bagus dalam memulai atau membuat. Dari bada itu bisa bermakna memulai atau membuat, mencipta. Bada'un yang banyak atau yang bagus dalam memulai atau membuat atau mencipta. Allah a'lam. Sesuatu yang dikaitkan dengan itu. Sesuatu yang disandarkan pada itu. Jadi secara arti ya nanti tinggal menyesuaikan. Kalau arti nasab kan sesuatu yang disandarkan, sesuatu yang dinisbahkan, sesuatu yang dikaitkan dengan isim tersebut. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, pagi ini sampai ini dulu untuk jenis-jenis isim yang berikutnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alaf minkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.